Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ikhwati rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di hadapan kita saat ini ada makhluk Allah bernama air. Salah satu keistimewaan air, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Segala yang hidup ini diciptakan dari air. Asal-muasal kehidupan kita. Tapi ada pelajaran penting dapat diambil dari air. Air selalu mengalir. Dia tidak bisa ditahan. Ketika dia ditahan, dikepung, maka dia akan menjadi sebuah perlawanan yang besar. Perlawanan itu bernama banjir bandang. Air nampaknya lemah ketika dia sedikit, ketika dia kecil. Tapi ketika dia sudah berkumpul menjadi besar, dia menjadi kekuatan yang luar biasa. Belajar dari air. Air nampaknya tidak punya apa-apa, setetes demi setetes. Tapi jangan lupa, ketika dia menetes tanpa henti, maka batu yang kuat, yang besar, yang kokoh, hari demi hari, tahun demi tahun, akan berlobang, akan terbelah, bahkan mungkin akan luluh, hancur berkeping. Belajar dari air. Air jangan dikotori, jangan dinodai. Karena ibadah kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, faghsilu wujuhakum, basuh wajah. Wa aydiyakum ila al-marafiq, tangan sampai siku. Wa msahu bi ru'usikum, usap kepalamu sampai telinga. Wa arjulakum ila al-ka'bain, kaki sampai mata kaki. Dan alat yang mensucikan itu adalah air. Ada air suci, bisa diminum, tapi dia tidak mensucikan. Air mesti dijaga kesuciannya. Kalau tidak, maka dia tidak akan bermanfaat dan tidak akan berguna untuk apa-apa. Tapi ada air yang memang dia najis. Dia bisa mengotori baju. Karena percikannya saja kaki kita, maka batal sholat kita. Maka kita belajar dari air. Apakah kita ingin menjadi air yang suci atau justru air najis, na'udzubillah. Tapi kita ingin menjadi suci dan mensucikan. Suci buat diri kita sendiri, bisa pula bermanfaat buat orang lain. Air, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika orang tidak dapat makan, dia bisa bertahan 3 bulan lamanya. Andai gandum tidak tumbuh, andai padi mati. Tapi ketika tidak ada air, orang akan bertahan hanya 3 hari saja. Selesai 3 hari, kehidupan ini akan selesai. Tapi ketika orang berpikir, Allah ajak manusia ini berpikir, afala ta'qilun, kenapa kamu tidak berakal? Kenapa tidak gunakan akal pikiranmu? Afala tatafakkarun, mengapa kamu tidak berpikir? Padahal air yang tawar ini hanya ada di daratan. Sementara samudra laut yang begitu luas, asin. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahman dan rahimnya, dia buat dari bukit-bukit ini masih bertahan air yang segar. Orang bisa minum, orang bisa mandi, tanam-tanaman tumbuh. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Mengapa tidak bersyukur kepada Allah? Syukur dengan ucapan, memperbanyak tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur dengan perbuatan, melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Mengaku diri ini rendah. Andai engkau tidak jaga ini, andai engkau tidak menurunkan air ini, ya Allah, pastilah aku sudah lama mati dan binasa. Ini semua adalah karunia nikmat Allah yang besar, yang mesti disyukuri seorang pribadi muslim, sehingga dia menjadi abdan syakura, hamba-hamba Allah yang bersyukur. Tapi ternyata yang bersyukur itu tidak banyak. Makanya Allah katakan, wa qalilum min ibadiyas syakur, hanya sedikit saja hambaku yang pandai bersyukur. Qalilam ma tashkurun, sedikit di antara kalian yang pandai bersyukur. Syukur tampakkan, tunjukkan, perlihatkan. Kufur tutupi, tak nampak. Maka kita tinggal memilih, apakah menjadi yang bersyukur, menampakkan nikmat Allah, ada bekas-bekas nikmat Allah itu pada diri kita, tunjukkan bahwa Allah pernah memberikan nikmat, atau kita menjadi justru orang-orang yang kufur, tak pernah merasa bahwa ini adalah karunia besar dari Allah, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tak pernah menurunkan nikmat, padahal nikmat ini besar sekali. Sampai hari ini kita hidup karena air, betul, tapi air itu karena Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya, diciptakan dari air, disucikan dengan air, meminum air, dan itu semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang mukmin berpikir, merenung sejenak, pikirnya adalah syukur, diamnya adalah pikir, geraknya adalah zikir. Kalau lidahnya bergerak, alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau dia diam, dia diam sedang berpikir, apalagi nikmat Allah yang belum kusyukuri. Mengapa juga aku belum menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Mari kita syukuri. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang sedikit yang pandai bersyukur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.